بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى الحديث 54 بعد 200، حديث yang ke-254، dan masih pada bab tentang al-mu'amalah, yaitu diantaranya tentang jual beli dan yang berkait dengannya. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an bay'i hablil hablah wa kana bay'an yubay'uhu ahlul jahiliyah. Kana ar-rajulu yabta'u al-jazur ila an tuntajan naqah ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي هي في بطن ناقته. disebutkan hadis yang ke-254 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang jual beli yang dijuluki dengan bai'i hablil hablah. Akan dijelaskan nanti satu persatu insyaallah, yaitu jual beli yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Jual beli yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Kana ar-rajulu yabta'u al-jazur, seseorang membeli seekor unta, ila an tuntajan naqah, sampai unta betina melahirkan, kemudian sampai tuntajul lati fi batniha, sampai melahirkan apa yang dilahirkannya dari perutnya. Qila, dikatakan innahu kana yabi'u syarif, bahwasanya jual beli hablil hablah adalah membeli syarif binatajil janin. Syarif adalah unta juga tapi yang sudah tua, kabiratul musinnah, binatajil janin, dengan apa yang lahir dari janin. Alladhi fi batni naqatihi, yaitu dengan sesuatu yang masih ada di perut untanya. Kamu berikan unta tua itu, nanti saya ganti apa yang ada di perut unta ini. Paham ya? Karena dalam bahasa Arab kalimat mubayaah kadang-kadang disebut juga pada barter, itu juga jual beli. Sehingga jangan bingung, kenapa kok ini barter dibilang jual beli. Dalam bahasa Arab al-mubayaah mengenai kedua-duanya atau mencakup kedua-duanya. Kalau membeli seperti biasa ya berarti membeli barang ini dengan uang, dengan dinar dan dirham. Tetapi kadang saya beli gelas ini dengan buku saya, itu bahasanya juga dengan kalimat bayi'. yani ibta'a hadzal kas bihadzal kitab, itu juga mubay'ah. Taib min al-ba'a, dari kata ba', menjulurkan tangannya lil akhd wal i'ta, atau min al-ba', menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Dan itu makna bai'. Sehingga apakah yang ditukar itu benda dengan benda ataupun benda dengan uang, itu semua bai'. Bagaimana ulangan kalian? Menjawab dengan benar, apa itu bai'? Minal ba', idza madda ba'ahu, jika seseorang menjulurkan tangannya imma untuk memberi atau untuk mengambil atau untuk berjabat tangan, itu dikatakan bai'. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Kita lihat kalimatnya satu persatu. Al-gharib. Pertama, habalal habalah. Bi fathil ha wal ba fihima. Dengan difathahkan pada ba-nya dan pada ha-nya. Habal. Bagaimana dengan lamnya? Ya tergantung i'rab. Kalau lamnya tergantung i'rab. Kalau marfu ya habalu, kalau mansub ya habala, kalau dia majrur ya habali, habalil habala. Wal habala jam'u habil. Sedangkan habalah adalah bentuk jamak dari habil. Seperti zalim jadi zalamah. Zalim jamaknya apa? Zalamah. Habil, habalah. Seperti katib, penulis, katabah. Wal aksar isti'malan al-habal lin-nisa'i khassah. Yang paling banyak penggunaannya kalimat habal adalah untuk para wanita secara khusus. Wal hamal lahunna wa li ghairihinna min inathil hayawan. Idan ayyuhuma a'am, al hamal awil habal? Habal, hamal, ayyuhuma a'am? Kilahuma bimakna wahid. Dua-duanya satu makna, artinya mengandung. Di perutnya ada janin. Habal dengan hamal, ayyuhuma a'am? Naam, hamal. Linnisa dan juga li ghairihin, yakni minal hayawanat. Baik. Kalau dalam bahasa Indonesia, manusia dibilang mengandung, ibu itu mengandung. Baik, kalau kambing mengandung juga? Sama ya? Hah? Atau bunting? Bunting bahasa Jawa. Al-muhim, kalau bahasa Arab, kaya. Kaya itu artinya memiliki perbendaharaan kata yang banyak. Unta saja itu memiliki ratusan nama. Memiliki bukan sedikit, ratusan nama. Unta yang begini, nama yang lain, unta begini, nama yang lain, unta begini, nama yang lain, unta begini, nama yang lain. Sehingga kamu akan bisa paham ketika satu orang menyatakan naqah, jamal, apalagi jazur, apalagi syarif. Kita baru dapat satu lagi nih sekarang, syarif. Kalau yang sudah tua, apalagi binti makhal, binti labun, ala kulli hal. Kembali kepada syarah makna habalil habalah atau habalul habalah. Habil bentuk jamak, habalah bentuk jamak dari habil, yakni unta-unta yang dalam keadaan mengandung. Sesungguhnya penggunaan yang terbanyak bahwa habal itu untuk hanya para wanita saja, untuk manusia perempuan. Sedangkan hamil yang umum dipakai untuk perempuan, dipakai pula untuk hayawan, tetapi kedua-duanya dipakai. Ini hanya bicara aksaru isti'malan. Kebanyakan penggunaannya pada hamil lebih umum, sedangkan pada hamil hanya khusus. Baik, kebanyakan penggunaan. Tetapi tidak mengapa memakai kedua-duanya untuk kedua-duanya. Al-jazur huwal ba'ir. Ba'ir unta juga. Tetapi dikatakan ba'ir dakaran kana au unta. Kalau kalimat jazur itu maknanya ba'ir laki-laki maupun perempuan. Jamaknya juzur atau jazair. Mirip dengan peta ya. Kharitah. Jazirah. Sedangkan tantuj atau tantij atau tuntaj bidhammita al-ula wa iskanin nun wa bathitta as-thaniyah. Tak yang pertama ditomahkan, tak yang kedua dipathahkan. Sedangkan nunnya disukunkan. Tuntaj. Ba'daha jim. Setelahnya jim. Ma'nahu talid. Maknanya adalah melahirkan. Wahuwa atin ala sighatil mabni lil majhul. Dan itu adalah bentuk mabni lil majhul. Aslinya tantij atau tantuj, tetapi ini tuntaj mabni limada lil majhul. Tetapi di sini barakallahu fikum ta'ti lil majhuli daiman wa qad asnada ila naqah, dan biasanya disandarkannya kepada naqah. Tuntaj nanti kepada hewan yang lain beda lagi walaupun sama-sama melahirkan. Al-jahiliyah yutlaq ala ism ala zaman alladhi qabla al-islam wa ahlih. Jahiliyah yutlaq disebutkan untuk menunjukkan nama dari satu zaman yang sebelum Islam, dan juga yutlaq ala ahlihi, berarti ahlihi ma'tufun ala mara ala lisan ala zaman. Yutlaq ala zaman wa ala ahlihi, sehingga jangan heran kadang-kadang disebut zamannya zaman jahiliyah, kadang-kadang orang-orangnya juga dikatakan orang jahiliyah. Berarti jahiliyah yutlaq ala mara imma ala zaman wa yutlaq aydan ala anam ala ahlihi ay ahli hadha zaman. Ayu zaman? Zaman alladhi qabla al-islam, zaman sebelum Islam. Barakallahu fiik. Kalau bahasa Indonesia masya Allah ada keterangan di bawah di kalimat sebelumnya, orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah, sehingga bisa dibedakan. Baik, tetapi sayangnya harus dua kata, kadang-kadang tiga kata, orang-orang jahiliyah, tiga kalimat. Dalam bahasa Arab ini jahiliyah, itu jahiliyah. Loh, dari mana taunya kalau itu menunjukkan zaman dan itu menunjukkan orang-orangnya? Siyaq al-kalam, itu cukup. Siyaq al-kalam. Kalau dikatakan dengan kalimat yabi'uhu al-jahiliyah, berarti orang-orangnya yang biasa dipakai atau digunakan oleh jahiliyah, maksudnya orang-orang jahiliyah. Kalau dikatakan kana fi jahiliyah, berarti zaman, di zaman jahiliyah. Baik. Limadha yuqal al-jahiliyah mushtaqqun min al-jahl ay li ghalabatihi alaihim. Diambil dari kata jahl karena memang al-jahl telah menguasai mereka. Kebodohan telah menguasai mereka. Tuntaj allati fi batniha. Yurid bai'u natajin nataj. Yang dimaksud adalah membeli atau menjual natajin nataj. An-naqah tuntaj. Tuntaj an-naqah. Fadal alad an-naqah yusamma au naqulu laha nataj. Tayyib. وتنتج هذا النتاج تنتج أيضا هذا النتاج فنتاجه نتاج unta beranak unta anaknya sampai beranak lagi هذا النتاج النتاج ini نتاج النتاج وهذا النتاج الناقة مفهوم؟ طيب. Oleh karena itu dijuluki dengan habalil habalah. Yang dilahirkan oleh yang dilahirkan. Ya. Yang hamil ini sampai yang ininya anaknya hamil lagi sampai datang yang cucunya. Qala tuntajul lati fi batniha sampai melahirkan apa yang ada di perutnya. Berarti yang dimaksud adalah bai'un natajin nataj. Anaknya sampai beranak. Ai bai'u auladi auladiha. Yakni menjual atau membeli anaknya anak-anak unta tersebut. Bolehkah menjual anak unta? Boleh, semua unta anak unta. Iya kan? Baik, bolehkah menjual anak-anaknya anak-anak unta? Boleh. Semua anak-anak unta, anaknya anak-anak unta. Sahih. Maka pahami, yang dilarang adalah jual belinya di masa dia belum melahirkan. Itu jadi masalah. Nanti kalau unta saya melahirkan, saya jual sekian. Nanti kalau anaknya punya anak lagi, buat kamu. Berani sekian. Anaknya aja belum lahir, apalagi cucunya. Sahih. Ini yang dilarang. Wa yarji ila syai'in wahid. Kembalinya kepada perkara yang sama dengan apa yang sudah dibahas. Mahwa al-jahalah. Al-jahalah. Di perut unta apa isinya tidak tahu. Kembar atau tidak kembar. Isinya satu apa dua, apa tiga, apa empat. Apakah akan sehat atau akan cacat. Apakah akan hidup atau akan mati. Apakah sehat atau tidak sehat. Wallahu ta'ala alam jahal. Jahalah. Baik. Sehingga jangan salah paham atau salah berbahasa. Tidak boleh menjual anak unta. Loh, siapa yang melarang jual anak unta? Oh, maksud saya anaknya anak unta, enggak boleh dijual. Kata siapa? Semua unta anaknya anak unta. Yang dilarang adalah membeli calon anak. Belum ada anaknya. Unta saya ini sedang hamil. Saya jual kepada kamu apa yang dikandungnya. Dan juga sampai dikandungnya nanti melahirkan. Juga buat kamu juga. Berani sekian. Wah, berarti saya akan dapat dua paling sedikit. Mungkin bisa empat. Ya kan, saya bayar. Fatun tajinnaqah mayyitan. Ternyata melahirkan mati. Ya apa? Enggak dapat apa-apa. Fahada gharar. Hada gharar. Wadhalika bi an yantadhir an talid an-naqah fa idza waladat unta yantadhir hatta tashib. Berarti menunggu sampai unta tadi melahirkan. Kalau sudah melahirkan perempuan, maka ditunggu pula sampai melahirkan lagi. Tsumma yursil 'alaiha al-fahl, kemudian dikirimkan kepadanya fahl. Apa itu fahl? Nama unta lagi. Tetapi pejantan. Fatalqah, kemudian membuahinya. Falahuma fi batniha, maka baginya fi batniha, baginya apa yang ada di dalamnya. Qul inna a'azakumullah. kadang seperti itu, dijual anaknya dan anaknya anaknya nanti. Kadang justru yang dijual cucunya, tetapi belum lahir atau calon cucu. Begini model yang digambarkan di sini, bahwa unta saya sedang hamil. Kalau dia melahirkan, kemudian anaknya perempuan, kemudian dikawinkan sampai melahirkan lagi, maka saya jual kepada kamu. Jauh sekali. Belum tentu yang lahirnya perempuan, mungkin laki-laki. Kalau laki-laki, kosong. Berarti kayak lotre, kamu pasang nomor 3, ternyata kosong, gak dapat apa-apa. Ya sudah, rugi dia. Al-man al-ijmali, maknanya secara ringkas, ashhar tafasir. Mengapa disebutkan ashhar tafasir? Karena ada beberapa tafsirat. Hunaka ta'addud tafsirat. Walakin alhamdulillah, kullu hadhihi tafsirat, semua tafsir-tafsir tadi, bentuk jahalah tadi. Apa yang dikandung saya jual, itu juga habalil habalah. Apa yang dikandung ini nanti ketika lahir dan punya anak, saya jual, itu juga habalil habalah. Jadi jangan terpaku dengan makna habalil habalah, hanya calon cucu saja. Tidak. Semua yang masih belum jelas di dalam perut dijuluki dengan bai'il habalil habalah. Baik. Ashharu tafasir hadal bai' tafsiran. Di antara tafsir-tafsir yang banyak ini, yang paling terkenal ada 2 tafsir. Yang pertama, fa imma an yakuna ma'nahu at-ta'liq. Yang pertama bisa jadi makna habalil habalah adalah ta'liq, menggantungkan. Bagaimana menggantungkan? Wa dzalika bi an yabi'ahu syai' bi tsamanin mu'ajjal bi muddatin tantahi bi wiladatin naqah. Menggantungkan apa? Yani dia menjual sesuatu dengan harga yang ditunda bayarannya. Sampai kapan? Sampai muddat tantahi bi wiladatin naqah, sampai nanti unta ini melahirkan. Summa wiladatul ladhi fi batniha, dan sampai yang dilahirkannya melahirkan kembali. Taib, di mana qararnya? Wa nuwiya anhu lima fihi min jahalati ajli tsaman. Ada jahalahnya, yaitu dilarang dia karena padanya ada jahalati ajli tsaman, tidak jelas harganya, apa waktunya. Ajal adalah waktu. Jahalah waktu zaman, tidak jelas waktu pembayarannya. Wal ajal lahu waqa'a fi zaman fi tulihi wa qasrihi. Sedangkan ajal, waktu baginya, waqa'a fi zaman, yang terjadi pada harganya, tergantung fi tulihi wa qasrihi, tergantung panjang dan pendeknya. Baik. Bagaimana kalau ternyata tidak lahir-lahir cucunya? Ya enggak bayar-bayar. Fadal yajuz. Limadha? Lima fihi min jahalati ajli tsaman. Lima fihi min jahalati waqti tsaman. Karena tidak jelas waktu pembayarannya. Yang kedua, imma an yakuna ma'nahu bai'ul ma'dum al-majhul. Yang kedua, yang paling masyhur di antara tafsir-tafsir masalah bai'il habalil habalah, dua ini, dan di antara dua ini yang kedua yang lebih asyhar. Ayyakuna ma'nahu bai'ul ma'dumul majhul, yaitu menjual sesuatu yang tidak ada atau belum ada. Majhul, masih belum jelas. Wa dzalika bi an yabi'ahu natajan li hamlil ladzi fi batnin naqatil musinnah, yaitu dengan menjualnya natajan turunan dari unta yang sedang hamil yang di perut unta yang sudah dewasa. Wa nuhiya anhu lima fihi min dararil kabir wal gharar. Dilarang jual beli seperti ini karena padanya ada dararul kabir. Ada madarat yang besar dan ada gharar seperti judi seperti lotre. Fala yu'lam, maka tidak diketahui. Hal yakunu unsa wa hal huwa wahidun aw itsnan, apakah laki atau perempuan, jantan apa betina yang akan dilahirkan, tidak tahu. Apakah satu atau dua yang akan dilahirkan, tidak tahu. Wa hal huwa hayyun aw mayyit, apakah lahir hidup atau lahir dalam keadaan mati, tidak tahu. Wa majhulatun muddatu husulihi, dan juga tidak jelas kapan didapatkan. Apalagi kalau hamil pun belum. Biasanya karena mereka merasa butuh uang, kemudian dia mengatakan, saya punya unta. Nanti kalau dia punya anak, saya jual pada kamu. Loh, kapan punya anaknya? Waktu tidak jelas. Baik, lahirnya nanti untuk kamu zakarun au unsa, wahidun au itsnain, hayyun am mayyit, wallahu ta'ala alam. Kulluha majhula, semuanya majhula. Fahadha la yajuz, maka dikatakan dalam hadis ini, naha an bay'i habalil habalah. Wahadihi minal bayi'atil majhulah, dan ini masuk ke dalam jual beli sesuatu yang majhul. Allati yakthur dararuha wa ghadruha, yang sangat banyak madaratnya dan sangat banyak penipuan di dalamnya. Sudah tahu untanya mandul, gak bisa punya anak, tapi dia janjikan, nanti kalau punya anak saya jual pada kamu, sini kamu bayar dulu semua, nanti anaknya untuk kamu semua. Emang gak bakal punya anak, dia sudah tahu. Fatufdi ilal munazaat, akhirnya terjadilah pertikaian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.